Bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah pada malam hari? Adakah dalil khusus tentang pelarangan keluar pada malam hari? Jadi seorang wanita ketika keluar rumah pada malam hari, maka fitnah yang terjadi sangat banyak. Adapun dalil khusus yang melarang, ana sendiri tidak pernah tahu dalil yang melarang demikian. Adapun secara kaidah, secara umum dari semua adillah, semua dalil yang menyebutkan tentang masalah wanita, maka ketika yang lebih aman dari itu Allah Subhanahu wa taala melarangnya, maka apalagi pada malam hari. Safar misalnya. Safar bisa dalam bayangan kita sangat aman. Akan tapi memang secara syarat itu tidak boleh. Dari sini safar ke Jakarta misalnya dengan naik pesawat misalnya, secara akal kita mungkin aman sekali secara akal kita. Akan tapi syariat tidak demikian. Tetap kita atau wanita tadi wajib untuk ada mahramnya. Kewajiban masyarakat ataupun keluarga untuk memberikan mahram pada wanita tadi apabila memiliki hajah yang syar'i dalam safarnya. Sehingga di malam hari keluar rumah, apalagi sampai meninggalkan rumah jauh misalnya, maka apabila dalam keadaan tidak darurat, terdesak, maka jangan sampai keluar rumah kecuali bersama mahram, bersama laki-laki, ada yang menemani, ini lebih aman. Kejadian sudah banyak, mungkin antum lebih tahu, berita-berita banyak sekali waliyadzubillah bagaimana seorang wanita di malam hari dan ternyata terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita semuanya. Nah, sehingga ketika keluar rumah maka harus ada pendampingnya, harus ada mahramnya. Nah, pertanyaannya adalah tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah. Namun seringkali rasa bosan menghinggap pada kaum wanita yang lebih banyak di rumah. Bagaimana nasihat Ustadz untuk mengatasi rasa bosan ini? Tentunya rasa bosan ini timbul dari kurang fahamnya dia terhadap agama Islam. Sehingga nasihat kita kepada kaum wanita, kita melihat pada akhirat. Jangan hanya melihat dunia, pikirkan akhiratnya. Kita gak akan keluar dari rumah kecuali ada manfaat yang lebih besar dari yang di rumah. Karena al-aslu, perkara yang pokok dalam masalah ini adalah wanita waqarna fi buyutikunna, itu berada di rumahnya, tinggal di rumahnya. Dan amalan dia sangat mulia di rumah, sangat banyak amalan dia. Dengan dia khidmah kepada suaminya dan anak-anaknya adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Sehingga dia tidak akan keluar dari rumahnya kecuali ada hajah atau bahkan sampai pada darurah, ada kebutuhan atau bahkan kebutuhan yang sangat mendesak, baru dia keluar. Ketika dia keluar dan mendapatkan sesuatu yang baik dengan dia ta'lim misalnya, dia mendengarkan muhadharah pengajian dan yang lainnya, dia ingin membeli buku, kitab dan yang lainnya, maka ada kebutuhan untuk kesana, maka dia keluar dari rumah. Adapun rasa bosan tadi waliyadzubillah timbul dari kurang fahamnya dia terhadap Islam. Kenapa Islam mengajarkan yang demikian? Karena dengan semakin banyaknya perempuan keluar rumah, maka semakin banyak fitnah yang dia lihat, yang dia dapati. Beda antara seorang yang dia bisa menundukkan pandangannya dengan yang bermudah-mudahan untuk melepas pandangan. Dalam istiqamah sudah beda. Beda juga antara orang yang banyak menahan diri di rumah kecuali ada kebutuhan untuk keluar dengan yang seenaknya keluar masuk tanpa memikirkan masalah yang demikian. Beda juga. Dari itu rasa bosan tadi ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Jadi kita sebagai seorang suami, sebagai saudara laki-laki untuk keluarga kita yang perempuan, kita banyak nasihat. Ingatkan masalah akhirat. Kita tidak akan berbuat kecuali karena akhirat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup saya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia di rumah dan dia faham benar dengan kegiatan dia di rumah, insya Allah tidak ada bosannya. Di rumah dengan segala suasana ilmu yang hidup dalam rumahnya, maka sangat membuat dia betah dalam rumah. Dan inilah hal yang wajib yang harusnya dikerjakan oleh seorang wanita. Dia selalu bersama dengan Al-Quran, dia selalu mendengar Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu membaca hadis, menghafal hadis, selalu mendengar muhadharah dan pengajian-pengajian dari syariat maupun yang lainnya. Ada radio yang baik misalnya dia dengarkan. Maka ini semuanya adalah kegiatan dia di rumah. Bagaimana dia bisa memanage, dia bisa mengatur kegiatan dia di rumah sehingga tidak ada rasa bosan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum wanita yang bekerja di luar rumah? Bekerja di luar rumah. Maka hukum asalnya seorang wanita ketika dia bekerja, maka dia bekerja di rumah. Dan bekerja sendiri adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah. Suami dan istri adalah saling melengkapi, saling mengisi. Ketika seorang suami dalam masalah nafkah ternyata kok sangat sempit, sangat berat misalnya, maka seorang wanita boleh dia untuk membantu suami. Bukan wajib, akan tapi dibolehkan untuk membantu suami mencari nafkah dengan tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga, berikan khidmah kepada istri dan anak-anaknya. Maka dia boleh untuk bekerja, bekerja yang sesuai dengan faknya seorang wanita. Apabila dia harus keluar rumah, maka tidak sampai pada safar dan aman dari fitnah. Ketika dia bekerja kemudian sampai harus pergi safar, maka tidak boleh, jelas melanggar suatu yang haram, karena tabrakan antara suatu yang wajib dengan suatu yang mubah. Bahkan yang wajib dia untuk tidak safar tanpa mahram, kemudian yang kedua suatu yang mubah yaitu membantu suami. Adapun kalau seandainya tidak sampai pada safar, maka dibolehkan apabila pekerjaan tadi adalah juga pekerjaan wanita, tidak ada fitnah di dalamnya, tidak ada ikhtilat di dalamnya, mengmurni adalah pekerjaan seorang wanita, maka dibolehkan. Dan pekerjaan yang halal, thayyib, maka dibolehkan dengan tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang istri. Walaupun idealnya, afdalnya adalah seorang wanita tetap dalam rumah, pasti perhatian dia terhadap anak, terhadap suami akan berkurang banyak. Sehingga disinilah tugas kita kaum laki-laki, bagaimana kita bisa untuk memberikan nafkah yang cukup bagi keluarga kita sehingga tidak perlu sampai meninggalkan rumah, bahkan sampai istri harus bekerja misalnya. Pertanyaan di sini adalah pertanyaan tadi Ummu Aiman ketika beliau berhijrah sendirian, apakah dia tidak punya mahram sehingga sendirian. Maka dalam keadaan beliau ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keluarganya yang beriman, semuanya masih dalam keadaan musyrik, sehingga ini sudah dalam keadaan darurat. Dalam kaidah ad-darurah tubihul mahdurah, sesuatu yang darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat. Makan bangkai misalnya, sesuatu yang haram, akan tapi dalam keadaan darurat kalau tidak makan dia mati, maka menjadi halal untuk menyambung hidupnya. Demikian juga Ummu Aiman ketika dia safar, dia harus meninggalkan kaumnya yang musyrik, harus segera meninggalkan. Bahkan kalau kita lihat hijrahnya para sahabat semuanya, bagaimana mereka berhijrah, masya Allah. Sehingga keadaan yang seperti ini Ummu Aiman radhiyallahu anha, maka dia berhijrah fi mardhatillah, dalam keadaan seorang wanita yang sangat lemah, bahkan dalam keadaan puasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan karamah, Allah tolong dengan penuh kemudahan. Mana yang kita dahulukan, hak ibu atas anak ataukah hak istri terhadap suami atau atas suami? Jadi ketika bertentangan antara seorang istri, dia memiliki kewajiban terhadap suami, namun ternyata juga bertentangan dengan perintah dari orang tua, jadi ada dua kewajiban yang bertentangan, maka mana yang didahulukan? Inilah permasalahan penting sekali. Ketika seorang istri, seorang wanita muslimah masih berada di bawah kedua orang tuanya, maka hak yang paling wajib adalah terhadap kedua orang tuanya. Ketika dia sudah berpindah kepada suami, bersama suami, sudah menjadi seorang istri, maka taatnya dia terhadap suami lebih dari taatnya kepada kedua orang tuanya. Sehingga apabila bertabrakan, maka yang didahulukan adalah hak hak suaminya. Kecuali apabila bisa disatukan dua kewajiban tadi, tidak harus mengalahkan salah satunya, dua-duanya bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan. Apabila tidak, maka hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Pakaian wanita dalam sholat maupun di luar sholat, apakah sama? Bagaimana hijab yang syar'i? Ini pembahasan yang belum kita bahas ya. Bahwasanya hijab yang syar'i adalah disebutkan banyak beberapa persyaratan, di antaranya tidak membentuk badannya, sehingga ketika di irkha dijulurkan dari kepala sampai ke bawah itu tidak membentuk badannya. Jadi lekuk-lekuk tubuhnya tidak terlihat, benar-benar menutupi, tidak menimbulkan fitnah. Kemudian tidak tipis. Kemudian juga tidak tembus pandang. Kemudian tidak membuat fitnah. Maksudnya adalah menarik pandangan. Ini adalah kaidah secara umum, yaitu menarik pandangan. Adapun bagaimana, apakah berwarna atau gelap atau warna-warni, maka hijab seorang wanita muslimah semakin jauh dari ribah, dari keraguan, dari fitnah, maka itu lebih baik. Kalau bisa memakai yang gelap, warna-warna yang gelap, maka lebih baik, lebih jauh dari fitnah. Kalau seandainya dia melihat ada warna-warni tapi dia yakini itu tidak menarik pandangan, boleh-boleh saja. Walaupun kita katakan lebih baik adalah untuk selalu menjauhi dari fitnah, karena fitnah itu sulit sekali, berat. Hati seorang muslim sekuat apapun dia berat dengan fitnah, di hadapan fitnah sangat berat sekali. Demikian juga dalam salat. Dalam salat juga adalah untuk menutup semua auratnya. Sehingga sebenarnya ketika dia sudah pakainya syar'i, maka dia salat dengan pakaian syar'i pun bisa. Ketika dia pakainya adalah pakaian yang syar'i. Namun kesalahan sebagian adalah ketika dia pakaian biasa belum sholat, dia pakaiannya adalah tidak syar'i. Kemudian ketika sholat baru dia pakai mukena misalnya, yang lebar, yang luas misalnya. Tidak, ini tidak ada bedanya, sama. Semuanya, dua-duanya harus pakaian yang syar'i. Ini berbicara tentang kenyataan yang ada. Ketika seorang akhwat tinggalnya jauh dari Jawa misalnya, datang dari Kalimantan, dari Sumatera, dan yang lainnya jauh sekali. Sedangkan dia sampai di Jogja, alhamdulillah dapat kajian, dapat ta'lim, tahu al-haq, tahu kebenaran, tahu Islam dengan benar. Setelah dia tahu, apakah pulang perginya dia dari Jogja keluar Jawa, apakah harus dengan mahram juga? Padahal dana mungkin mepet. Nah, kalau harus dengan mahram mungkin berat. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ini sudah namanya nazilah, fatwa yang nazilah. Suatu yang datang yang ada sekarang ini. Dilihat sejauh mana kebutuhan dia dengan ilmu yang dia cari di Jogja. Sejauh mana? Sedangkan larangan tadi, larangan untuk tidak safar tanpa mahram, larangan yang jelas. Maka suatu yang jelas tidak akan pindah menjadi hukum yang lain kecuali dengan perkara yang jelas juga. Tujuan yang jelas juga. Sehingga di sini kewajiban dia adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata. Sesuai dengan kemampuan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mampu, tidak usah safar. Kecuali sampai selesai kuliah misalnya, ya lebih baik. Atau kalau misalnya harus safar dan butuh untuk safar misalnya, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan mahram ternyata tidak mampu. Ya dia cari yang paling ringan. Kalau menurut safar, safar yang paling selamat, yang paling ringan. Padahal ini kita katakan bukan berarti boleh, tidak, tapi itulah sudah kemampuan kita, itu yang kita mampu. Nah, Kalau kita bisa sampaikan kepada orang tua bahwa seorang wanita, ya, dia tidak harus bertitel, berpangkat yang tinggi-tinggi, tidak. Cukup dia dengan mengetahui seluruh kewajiban seorang wanita untuk bisa mendidik anak-anak menjadi yang terbaik, itu sudah cukup. Kemudian orang tuanya ternyata bisa faham masalah ini, alhamdulillah. Kalau tidak, maka istihad sesuai dengan kemampuan dia, nah, untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas semua yang kita kerjakan. Ya, tadi ini dari akhwat untuk minta nasihat. Jadi orang tua masih merintahkan mereka untuk kuliah dan belum boleh untuk menikah kecuali sudah selesai dari kuliahnya. Padahal mereka harus safar. Maka bagaimana nasihatnya? Ya, seperti tadi sama sebelumnya. Berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh azam, penuh semangat. Kalau memang mampu untuk mengurangi safarnya, dia kurangi. Kalau mampu mendatangkan mahram dari keluarganya, itu lebih baik. Dan itulah yang seharusnya. Kalau tidak mampu, maka dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Dan jangan dilupakan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam semua urusannya. Kalau kita lihat tadi seorang wanita, yaitu istrinya Fir'aun, mungkin lebih dari kita, lebih dari keadaan akhwat. Seorang wanita muslimah, mukminah, berada di bawah seorang raja yang sangat durhaka. Bahkan kaumnya semuanya juga sama seperti itu. Sendirian, tidak ada temannya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia mampu tidak? Subhanallah, dia mampu, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga, meminta dibangunkan rumah di surga. Sehingga dengan kita melihat yang demikian, insyaallah keadaan kita insyaallah lebih mudah dari itu semuanya. Jangan lupakan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Bahkan kalau orang tua kita, untuk kita doakan selalu untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Segala cara untuk mendapatkan hidayah. Ya, dengan tulisan kita, dengan surat, dengan telepon, dengan SMS, terus kita berdakwah. Itulah kegiatan kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Pertanyaan, bagaimanakah sistem pembagian uang gaji suami kepada istri yang sesuai syar'i? Jadi seorang suami memiliki penghasilan, bagaimana cara baginya? Apakah semuanya langsung dikasihkan istri semuanya, atau bagaimana? Atau dipegang semuanya sendiri, dia yang ngatur sendiri, atau bagaimana? Nah, ini tanya manajemen keluarga, ya, berumah tangga. Manajemen berumah tangga dalam masalah pembagian nafkah. Nah, nafkah kita sebutkan tadi empat. Makanan, minuman, pakaian, dan sakan, tempat tinggal. Maka keempatnya ini, kalau rumah sudah punya, alhamdulillah, sudah tinggal tiga. Nah, pakaian, ya sama, kalau kita beli, ya kita belikan. Kita beli yang bagus, ya bagus juga. Demikian makanan dan minuman, kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata gajinya juga semuanya dipakai untuk nafkah, untuk makan dan minum saja habis, ya berarti gimana caranya? Nah, untuk bisa diatur sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengajari istri kita, ya, untuk bisa menghitung-hitung. Gaji suami saya sekian, saya diberikan jatah untuk makan dan minum sekian, maka dalam sebulan saya berarti setiap hari saya pengeluaran sekian-sekian, dan semuanya diatur. Insya Allah bisa. Kalau seandainya gajinya banyak, maka yang wajib buat dia adalah yang untuk nafkah tadi, untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun di luar itu, maka adalah haknya dia, haknya suami, hartanya suami. Nah, mau dia hadiahkan pada istrinya, adalah kebaikan dia. Mau dia belikan sesuatu yang manfaat untuk keluarga, untuk memperbaiki rumah sehingga menjadi yang terbaik, zahiran wa batinan, perbaikan tadi yang nampak maupun yang tidak nampak, maksudnya adalah pengelolaan lahir dan batin, semua kebutuhan luar dan juga kebutuhan yang lebih dari itu semua, yaitu kebutuhan hati kita. Nah, ini adalah cara mengatur penghasilan dari seorang suami. Nah, bagaimana setelah menikah apabila suami istri tadi tinggal di rumah orang tua atau rumah warisan. Kalau seandainya menjadi rumah warisan, sudah menjadi haknya dia untuk pakai, ya dia pakai. Itu sudah cukup bagi dia untuk jatuh atau lepas dari kewajiban tadi. Kewajiban untuk memberikan rumah terhadap keluarga, terhadap istri. Sampai pun harus dengan cara misalnya mengontrak atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Yang jelas dia harus memberikan pada istrinya tempat tinggal. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang belum nikah, bagaimanakah cara memilih calon istri yang baik untuk pendidik anak-anak kita? Nah, ini pembahasan kita tadi, hak pertama kali ya, yang harus kita berikan pada anak kita sebelum kita melangkah nikah pun, kita harus memilih istri yang salihah, istri yang terbaik. Tungkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena empat perkara. Ini Rasulullah menyebutkan umumnya masyarakat yang ada, bahwasanya wanita itu dinikahi dengan empat pilihan tadi, entah dengan hartanya, entah dengan jamalnya, kecantikannya, atau dengan nasabnya, atau dengan hasabnya. Maka fatfar bidatid din taribat yadak, kata Rasulullah. Maka sungguh berhasillah bagi orang yang memilih agamanya. Keuntungan besar akan dia dapatkan apabila dia memilih agamanya. Sehingga pilihan kita adalah yang pertama kali adalah pilihan masalah agamanya. Agama di sini ad-din mencakup di dalamnya adalah al-ilmu wal amal. Ilmu dan amalannya. Dia berilmu dan dia juga beramal. Dia berilmu dan juga berakhlak. Berilmu dan juga melaksanakan adab. Inilah yang terbaik. Adapun lebih dari itu, bisa dibaca banyak insyaallah bagaimana cara memilih istri yang terbaik, insyaallah ada. Yang jelas intinya adalah bagaimana mendapatkan istri yang salehah. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah wanita, sebagian besar penghuni surga adalah orang miskin. Bagaimana penjelasannya? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang pertama, bahwasanya penduduk neraka yang terbanyak adalah seorang wanita, hadis yang sahih. Bahwasanya penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita. Kenapa? Karena disinilah fitnah wanita lebih besar. Disebutkan ilahnya, Rasulullah menyebutkan yakfurna billah wa yakfurna al-ashir. Kenapa mereka banyak masuk ke dalam neraka? Karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kufur terhadap keluarganya, terhadap suaminya. Dua ujian yang harus dilewati oleh seorang wanita muslimah. Ketika dia sudah berkeluarga, maka dia bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan seluruh kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah terhadap suaminya, bagaimana dia bisa melaksanakan seluruh kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Karena ini adalah banyak penyebab masuknya seorang dalam api neraka, seorang wanita ke dalam api neraka. Rasulullah menyebutkan secara umum tentang surga dan neraka, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin saya di antara kedua pahanya dan di antara kedua dagunya, yaitu lisan, maka atmanu lahul jannah, maka Rasulullah menjamin dia masuk surga. Berarti kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka adalah disebabkan karena lisan dan kemaluannya, dikarenakan syahwatnya dan juga lisannya. Ini secara umum. Adapun wanita secara khusus adalah yakfurna billah wa yakfurna al-ashir, karena kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kufur terhadap suaminya. Seorang ketika melihat ujian ada di depan matanya, dia lupa dengan yang lainnya. Ketika melihat seorang aibnya, dia lupa dengan seluruh kebaikan yang lainnya. Padahal dalam berumah tangga, dia harus selalu mengingat-ingat kebaikan suaminya. Demikian juga suami mengingat-ingat kebaikan istrinya. Sehingga kalau seandainya ada kekurangan, maka dia bisa memaafkan. Dia bisa berlapang dada. Ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, ikhwani fillah. Bahkan kebanyakan wanita masuk dalam neraka adalah karena kufur terhadap terhadap suaminya. Kemudian sebagian besar penduduk surga adalah orang-orang miskin. Demikian juga awal-awal yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin, dan Rasulullah berdoa agar masuk ke dalam surga bersama orang-orang miskin. Jadi antara miskin dengan kaya ini relatif. Segala keadaan yang terjadi pada kita, baik kita menjadi orang miskin atau kita menjadi orang kaya, maka semuanya adalah baik buat kita. Ajaban li amril mu'min, sungguh aneh perkara orang mu'min. Tertimpa musibah baik, tertimpa kebaikan juga baik. Sama juga dalam masalah kaya dan miskin. Ketika miskin, ternyata juga Rasulullah berdoa agar masuk dalam surga bersama orang-orang miskin. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, luas rezekinya. Ternyata juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk banyak beramal baik. Amalan yang bahkan bisa dia laksanakan dan tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang miskin. Dia bisa berinfak kemana saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak dalam kebaikan. Ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha, keutamaan Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga memahami hadis ini adalah memahami dengan benar. Kalau seandainya Allah takdirkan kita menjadi orang miskin, kita juga bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat di kalangan para sahabat dua-duanya ada. Orang atau sahabat yang kaya raya banyak juga. Sahabat yang miskin juga banyak. Nah, kaum muhajirun dan ansar yang sama-sama memiliki kelebihan. Orang-orang muhajir mereka pandai berdagang, mereka banyak yang kaya. Orang-orang ansar ahlu Madinah mereka pintar dalam bercocok tanam, mereka juga banyak yang menjadi orang yang kaya. Sehingga di sini ikhwani fillah kita melihat bahwasanya relatif. Mana itu yang mudah buat kita, itu yang terbaik. Allah bukakan pintu-pintu bagi kita untuk bisa mendapatkan harta yang banyak, tidak mengapa selama kita tidak meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan dunia tadi kita bisa mendapatkan akhirat Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih baik. Karena yang dinamakan dengan zuhud yang hakiki, zuhud yang sebenarnya adalah bukan dengan seorang menjadi orang miskin, seseorang kemudian pakaiannya compang-camping, keadaannya enggak karuan, tidak, bukan seperti itu zuhud yang benar. Zuhud yang benar adalah bagaimana dia bisa meletakkan akhirat pada hatinya dan tidak masuk ke dalam hatinya dunia sedikit pun. Itulah zuhud yang sebenarnya. Kalaupun dia kaya raya, dia bisa zuhud karena harta tadi tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan ternyata harta tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang pertama, mas kawin apa yang baik? Mas kawin apa yang paling baik? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yang paling aisar, yang paling ringan, yang paling ringan, itu yang terbaik. Tapi kan yang menentukan adalah seorang wanita, mahar ataupun mas kawin, yang menentukan wanita. Dan bagi wanita, agar jangan sampai memberatkan calon suami, semakin ringan semakin baik. Kalaupun suami disuruh, calon suami disuruh milih untuk memberikan apa saja, ya dia berikan yang paling bermanfaat buat calonnya. Kemudian pertanyaan, bagaimana pandangan Islam mengenai menikahi wanita yang sudah tidak suci lagi, afwan katanya, yang sudah tidak perawan. Kita sudah tidak usah bertanya, kok bisa tahu dia tidak perawan ya? Nah, yang jelas ini pertanyaan seperti itu. Kalau yang dia tahu misalnya ada yang sudah tidak perawan, kok boleh nggak dinikahi? Kalau dia muslimah sama hukumnya dengan yang lain. Muslimah. Jangankan dosa zina, dosa yang lebih besar dari itu Allah Subhanahu wa taala maafkan. Kecuali orang musyrik, yang sudah tidak perawan. Perawan pun tidak boleh, apalagi sudah tidak perawan. Nah. Adapun kalau seandainya dia masih muslimah, dia seorang muslimah, bahkan pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan waktu itu dalam daurah di Malang waktu itu. Ada yang dulunya itu pezina, waliyadzubillah. Dulunya WTS, kemudian taubat, kemudian memakai cadar dan istiqomah. Pertanyaannya, boleh enggak Syekh kita nikahi? Nah, pertanyaannya, boleh enggak Syekh kita nikahi? Boleh, mengatakan surut dalam nikah semuanya ada. Ketika dia muslimah baik, maka taubat tidak menghalangi apapun. Maka taubat adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kalau seandainya memilih, kita akan memilih yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, kita akan memilih istri yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau secara ijtihad kita, kesungguhan kita ternyata kok tadi yang Afan yang tadi katanya sudah bukan perawan tadi, ternyata kok dia yang terbaik buat kita. Secara ijtihad kita ya tidak mengapa kita nikahi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Menanyakan tentang majalah atau buku-buku Islam yang bisa dijadikan pegangan hidup. Apa saja sebutkan sehingga saya bisa membelinya. Ya. Tentunya banyak, ikhwan fillah, alhamdulillah sekarang ini banyak. Buku-buku mungkin nanti bisa lebih jauh menanyakan pada panitia insyaallah. Tahu banyak insyaallah. Kalau disebutkan satu-satu tidak mungkin. Majalah banyak sekali yang Islami, yang Salafi insyaallah. Yang Al-Manhaj Salaful Ummah banyak sekali alhamdulillah. Sehingga sekarang alhamdulillah semakin banyak. Bahkan percetakan-cetakan yang baru pun yang Salafi alhamdulillah sudah semakin banyak. Jadi tidak kesulitan untuk jadikan pegangan hidup. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya musik pop atau bergaya Islam seperti milik OPEC? Terangkan. Ya, jadi musik, musik hukumnya adalah haram, tidak boleh. Jadi musik tidak ada pengecualian. Karena musik sendiri sudah haram, tidak boleh, terlarang. Maka tidak pantas untuk kita sifati sebagai musik Islami. Dalam Islam tidak ada musik, kenapa kita sifati dengan Islami? Dengan kata-kata Islami, tidak. Tidak ada musik yang Islami. Semua musik tidak boleh. Kecuali adalah duf. Itu pun dalam kesempatan khusus, dalam hari raya misalnya, dalam pernikahan. Dan itu juga adalah bagi kaum hawa, kaum wanita. Adapun laki-laki tidak perlu duf-dufan. Nah, tidak perlu. Sehingga kalau kita mungkin sekarang ini mungkin suka dengan musiknya OPEC, musiknya yang lain, enggak tahu namanya saya. Misalnya suka, ya itu mungkin bisa kita alihkan dengan yang lain yang lebih baik, karena itu bisa kita tinggalkan. Kalau kita mengatakan bahwasanya pada musiknya OPEC ada kebaikan, nasihat, ada kebaikan, tentunya Islam lebih dari itu semuanya. Dengan kita membaca Al-Quran, baca tafsirnya, membaca hadis, membaca segala permasalahan Islam, itu lebih indah dan lebih mengena dalam hati kita daripada yang di dalamnya ada sesuatu yang tidak boleh, yang terlarang, yaitu musik tadi. Satu lagi yang menjawab, karena pertanyaannya banyak sekali, ada 6. Sampai nomor 3, bolehkah kita memboncengkan gadis atau ibu yang bukan mahram kita? Bolehkah kita memboncengkan di motor kita gadis atau ibu yang bukan mahram kita? Nah, di sini namanya ikhtilat, di sini lebih parah lagi. Kalau kita ikhtilat dengan begini, ada maksud ada ikhwan akhwat yang bercampur baur, itu sudah tidak boleh, apalagi dengan seperti tadi. Kadang mungkin perasaan mengatakan, lah dia itu istrinya Pak D saya misalnya, itu kan bukan mahram kita. Jadi Pak D kita, om kita punya istri, istri ini bukan mahramnya kita, bukan mahram kita, nggak boleh bersalaman. Sehingga dalam segala hukum ya sama seperti yang lain, seperti bukan mahram, ajnabiyah, orang lain. Kadang ada perasaan seperti itu. Ya bagaimana setelah kita tahu hukumnya bahwasanya yang seperti itu tidak boleh kecuali mahramnya, ya bagaimana kita bisa menjelaskan kepada yang terkait tadi dengan sebaik-baiknya? Kita jelaskan, kita berikan pemahaman pada mereka bahwasanya Islam melarang yang demikian. Lebih dalam lagi kalau kita lihat fitnah wanita besar sekali, waliyadzubillah. Dalam hadis ketika disebutkan bahwasanya ketika ada seorang laki dan perempuan tidak ada yang mahramnya, maka yang ketiga adalah syaitan. Mudah sekali untuk terjerumus dalam suatu dosa. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Kalau dia sudah tahu itu tidak boleh, dengan segala usaha insyaallah dia mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah boleh tidak seorang istri yang didolimi suami untuk meminta cerai? Boleh tidak seorang istri yang didolimi suami meminta cerai? Al-khulu atau meminta cerai itu dibolehkan dengan syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya adalah yang paling kuat adalah ketika dia tetap bersama suami, maka maksiat dia lebih besar daripada dia harus pisah. Jadi kalau seandainya dia tetap harus bersama suami, dengan segala usaha dia tidak bisa, kecuali terjadi banyak maksiat, maka ini boleh minta cerai. Atau misalnya kewajiban seorang suami tidak diberikan, tadi yang kita sebutkan, kewajiban seorang suami terhadap istri, ya, kewajiban makan, minum, kemudian pakaian, kemudian sakan rumah, kemudian kewajiban jima dan yang lainnya, ini apabila tidak diberikan, maka seorang istri boleh untuk meminta cerai. Apabila sudah berusaha dengan segala cara tetap tidak mendapatkan haknya, maka boleh. Nah, maka dibolehkan, walaupun tetap dinasihatkan untuk selalu bersabar dan bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan urusannya. Jangan sampai kata cerai itu selalu menjadi jalan keluar, tidak. Kenapa disyariatkan cerai, disyariatkan talak dalam Islam? Adalah karena dengan adanya talak akan dapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada harus tetap ada. Inilah hikmahnya Islam, inilah tengah-tengahnya Islam. Tidak mewajibkan seterusnya seperti Nasara. Nah, akan tapi tetap tengah-tengah. Nikah pun ada, cerai pun ada, dengan segala kriteria yang disebutkan dalam Islam. Kemudian pertanyaan kedua, enggak tahu ini salah tulis tidak ini. Boleh enggak wanita berpoligami? Nah, boleh enggak wanita berpoligami? Nah, maksudnya kalau benar maksudnya wanita boleh enggak berpoligami, ini enggak salah tulis, ya jelas tidak boleh. Seorang wanita bersuami satu, ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu terhadap kebutuhan kita semuanya. Terhadap kebutuhan kita semuanya. Alhamdulillah dalam Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala membatasi bagi seorang laki-laki adalah 4, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ini adalah haknya seorang wanita untuk dipoligami, paling banyak adalah 4. Kalau kita lihat zaman sebelum Islam ataupun di umat-umat selain Islam, seorang wanita tidak ditempatkan pada tempatnya. Di zaman jahiliyah banyak di antara mereka yang istrinya sampai ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Nah, bahkan syariatnya di Bani Israel tidak dibatasi sama sekali. Syariatnya di Bani Israel tidak dibatasi. Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam suatu kisah, istrinya adalah lebih dari 60. Nabi Sulaiman alaihissalam, istrinya lebih dari 60. Ternyata Islam, datang Islam, ternyata memberikan hak yang terbaik. Itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Allah memberikan ilmunya kepada kita semuanya, bahasa kemampuan manusia. Apabila ingin berpoligami adalah paling banyak adalah 4, dan tidak boleh lebih dari itu. Itu yang dimampu oleh umat sekarang ini. Bagaimana adab yang terbaik di dalam bermuamalah dengan teman wanita? Jadi mungkin penanyanya laki ini ya, ikhwan ya. Ya. Kalau penanyanya ikhwan, bagaimana bermuamalah dengan seorang wanita sesuai dengan garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu seluruh kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh adanya ikhtilat. Tidak boleh adanya jalan-jalan untuk menuju fitnah dan ribah, suatu yang menjerumuskan dalam dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati segala perkara kepada perzinaan, maka ini berarti Islam telah menutup rapat-rapat segala jalan menuju kepada maksiat. Sehingga dalam berteman dengan seorang wanita, mungkin dengan kata-kata teman, mungkin sebaiknya dengan kata bagaimana berdakwah dengan seorang wanita. Maka berdakwah dengan seorang wanita sesuai dengan kriteria yang ada dalam Islam. Tidak boleh adanya ikhtilat. Tetap kewajiban untuk menundukkan pandangan. Bahkan segala fitnah kalau bisa jangan sampai terjadi. Kalau harus bisa misalnya memberikan buku dan di situ tidak ada fitnah. Ketika kita misalnya memberikan kaset ataupun buku, ternyata di situ ada embel-embelnya yang lain yang tidak baik, ya tidak boleh berarti. Di situ ada fitnah berarti. Insyaallah mafhum. Bisa difahami. Jadi di sini pertanyaannya, seorang ketika ingin safar dan waktunya mepet, dia harus beli tiket dengan cara nembak. apakah ini tidak mendolimi yang lain yang sudah antri lama? Nah, maka jawabannya jelas, mendolimi yang lain. Nah, jawabannya jelas. Disinilah kita ditekankan selalu untuk melihat yang namanya hak. Jadi hak itu banyak sekali. Hak orang lain, hak tetangga, hak saudara. Yang kita bahas hak seorang wanita muslimah dan yang lainnya. Jangan sampai dalam perbuatan kita ini, sebagaimana kita sebutkan dalam kaidah tadi, la dharara wala dirar. Tidak ada madharat, tidak ada mudharat terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Sampai kalaupun itu adalah hak kita, kita mengambilnya harus memberikan madharat kepada yang lain, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Bagaimana kalau kita sudah terburu-buru harus berangkat? Ya bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala selama kita istiqamah. Selama kita selalu dalam jalan yang benar. Bagaimana jika sebagai dosen sedangkan mahasiswanya laki-laki dan perempuan? Nah, dosen ternyata mahasiswanya laki-laki dan perempuan. Ya, ini juga pertanyaan yang sudah wakil seperti sekarang ini. Kalau di negara yang Islami, daulah Islamiyah seperti di Saudi, masya Allah, mereka sudah menerapkan sesuai dengan syar'i. Dari mulai SD pun itu yang laki-laki tidak boleh diajar oleh perempuan. SD padahal tidak boleh diajar oleh perempuan. Demikian juga yang dosen laki-laki mengajar laki-laki, yang perempuan juga mengajar perempuan, dan pisah, benar-benar pisah. Ini sudah masya Allah. Nah, yang terbaik kita lihat dari semua negara yang ada, Haramain, Makkah dan Madinah, masya Allah. Namun di kita belum bisa. Nah, di kita belum bisa. Kalau seandainya Allah takdirkan kita ternyata menjadi dosen, dan ternyata yang kita ajarkan adalah kebaikan juga, yang kita ajarkan adalah kebaikan, minimal adalah maslahat umat ataupun fardu kifayah yang harus diketahui oleh umat, kebutuhan umat, ya tetap kita ajarkan. Kalau seandainya harus ternyata kok ada ikhtilat misalnya, ya bagaimana kita bisa mengurangi tadi? Kita dengan menjaga semua syariat Allah, kita bisa ghudul basar. Kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya kemudian kita bisa mendapatkan jalan keluar yang lainnya, yang lebih baik dari itu, maka segera. Segera kita mendapatkan yang terbaik. Karena setiap orang badannya itu akan tumbuh dari makanan dia. Semakin bersih makanan dia, semakin thayyib makanan dia, semakin baik atarnya dalam kehidupan dia. Ini akidah seorang muslim. Semakin bersih apa yang dia makan, semakin bersih, maka itu semakin baik yang tumbuh dalam badan kita ini. Perangai kita, akhlak kita, adab kita, mudah dalam menerima kebenaran, mudah untuk berbuat baik, ini semuanya adalah pengaruh dari makanan kita. Kalau kita bisa untuk cari yang lebih bersih, lebih baik dari itu, maka segera. Kecuali yang itu murni, benar-benar itu suatu yang haram, maka harus segera ditinggalkan. Seperti seorang yang bekerja di bank yang riba misalnya, tidak usah mikir-mikir lagi, langsung tinggalkan sekarang juga. Karena memang sudah riba, dan dia segera mencari yang lain karena memang sudah jelas-jelas haram. Akan tapi seperti tadi, seperti dosen yang mengajar itu, bahkan maslahat umat yang lainnya yang mungkin masih ada ikhtilat, ya bagaimana dia berusaha untuk mengurangi pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia bisa pindah pada yang lebih baik, maka itulah kewajiban dia. Mungkin waktunya sudah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.